السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita pada kesempatan sore hari ini bisa kembali bertatap muka di masjid ini dalam rangka untuk menambahkan pengetahuan kita tentang ilmu. Pada pembahasan sore hari ini masih melanjutkan tentang iman kita kepada yaumul akhir. Berbagai macam hal yang akan kita dapati setelah kematian kita. Telah berlalu pembahasan sampai pada titik terakhir, al-ubur ala sirat, melewati jembatan, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in minkum illa wariduha, tidak seorang pun di antara kalian kecuali pasti akan melewatinya. Makna melewatinya tidak berarti sukses untuk sampai di tepi sana yang berujung pada kintarah. Di antara mereka ada yang masuk ke dalam nar terlebih dahulu, baru kemudian akan keluar dari an-nar. Manusia kaum muslimin terbagi menjadi tiga golongan. Yang pertama, mereka-mereka yang masuk ke dalam jannah bighairi hisabin wala adab, masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Di antara mereka yang disebutkan dalam hadis Uqasha bin Mihsan, sahabat Nabi yang bernama Uqasha bin Mihsan, dipastikan Nabi mengatakan, anta minhum, engkau bagian dari mereka-mereka, sab'una alfan, sejumlah 70,000, min ummati, dari umatnya Nabi, yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala adab, ia masuk dalam jannah tanpa hisab dan tanpa azab. Mudah-mudahan kita termasuk dari mereka. Amin. Yang kedua, masuk ke dalam neraka tanpa hisab, bukan tanpa azab, dengan azab. Mereka adalah musyrikin kafirin. Disebut oleh Syekh Ibnu Taimin, mereka langsung wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Orang-orang yang kafir digiring menuju neraka jahannam dengan bergelombang-gelombang. Mereka tidak ada hisab bagi mereka, tidak ada mizan bagi mereka, karena tidak ada kebaikan yang mereka miliki, dikarenakan tertolak semua amal perbuatan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jal dari mereka itu. Yang ketiga adalah muslimun, yang mereka mati dengan membawa dosa-dosa yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak berkehendak untuk memaafkannya. Di antara kaum muslimin, ada orang-orang yang mereka meninggal dengan membawa dosa dan diampuni. Di antara mereka meninggal dengan membawa dosa bukan kesyirikan, bukan kekafiran, tetapi dosa dibawa kesyirikan, dosa dibawa kekafiran, dosa dibawa kemunafikan. Di antara mereka ada yang diampuni dan bisa melewati jembatan dengan cepat sesuai dengan amal perbuatannya mereka. Di antara mereka ada yang dilemparkan ke dalam neraka terlebih dahulu, tetapi kemudian akan mendapatkan al-jannah setelah merasakan an-nar. Golongan yang ketiga ini wa'alaikum muslimin adalah muslimun mata ala tauhid, meninggal di atas tauhid, alias dia bukan musyrik, alias dia bukan kafir, ahlu tauhid, namun memiliki banyak dosa. Ahlu sunnah meyakini bahwa dosa-dosa itu tahta masyiatillah, dosa-dosa yang tingkatannya di bawah kesyirikan itu di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Insya'a ghafara lahu wa insya'a azabahu. Maknanya di bawah kehendak Allah, apabila Allah berkehendak memaafkannya, maka dimaafkan. Apabila Allah berkehendak untuk mengazabnya, maka diazab. Dan Allah mengazab adalah maha adil. Walaupun dia mati atas tauhid, mati di atas ketauhidan, namun tidak kekal di dalam neraka. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, Al-Imam Ibn Qayyim menyebutkan dalam kitab beliau Ad-Da'u wa Dawa tentang adrarudz dzunub, bahaya-bahayanya dosa. Walaupun bukan kesyirikan, walaupun bukan kekafiran, tetapi tetap berbahaya dikarenakan bila mana Allah tidak mengampuninya, maka akan diazab. Nabi mengatakan, "Man nukis uzib," siapa yang dihisab dengan mendetail, maka dia akan diazab. Hisab itu ada dua, hisab yang yasiran, yang mudah, dan hisab yang sangat mendetail. Hisab yang mudah artinya al-ard, ditampakkan, diberitahukan segala dosa-dosa yang telah lewat, namun kemudian dimaafkan. Itu hisaban yasiran, yang kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah, Allahumma hasibni hisaban yasiran, ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Hisab yang mudah ay al-ard, yakni ditampakkan dosa-dosa itu, kemudian Allah memaafkannya. Adapun orang-orang yang dihisab dengan mendetail, maka dia akan diazab terlebih dahulu. Namun pada ujungnya mereka akan masuk ke dalam al-jannah. Karena Nabi menyebutkan dalam hadis yang disahihkan Syekh Al-Albani, "Yakhruju minan nar man kana fi qalbihi dzarratun min iman." Akan keluar dari api neraka siapapun orangnya yang memiliki keimanan walaupun satu biji debu. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, setelah mereka berusaha melewati sirat sebagaimana telah kami sampaikan, di ujung sirat sana, di ujung jembatan yang melintas di atas neraka, ada jembatan yang kecil disebut dengan Qintarah. Di situ yuktasu bainal ibad, akan diselesaikan segala perkara di situ. Untuk kemudian setelah selesai di Qintarah, maka mereka diizinkan untuk masuk ke dalam al-jannah. Pada kesempatan sore hari ini kita akan bawakan materi tentang al-jannah, surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan pada pertemuan akan datang kita akan sampaikan tentang an-nar, jikalau memang pembahasan tentang jannah dianggap selesai dengan pertemuan di sore hari ini. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, awal mula yang dibukakan atau manusia pertama kali yang dibukakan pintu surga dan umat yang pertama kali masuk ke dalam al-jannah adalah Nabi Muhammad SAW dan umat beliau. Alhamdulillah kita termasuk dari umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Belum menyebutkan dalam hadis yang sahih disahkan Syekh Al-Albani, awwalu man yud'a yawmal qiyamati atau awwalu man yuftahu lahu babul jannah, orang yang pertama kali dibukakan pintu surga adalah Nabi kita Muhammad SAW. Beliau mengatakan, kumtu inda babil jannah, aku berdiri di depan pintu surga. Kumtu, aku berdiri inda babil jannah, di hadapan pintu surga. Fasaftihu, kemudian aku meminta untuk dibukakan pintu surga itu. Astaftihu, aku minta dibukakan pintu surga. Faqala al-khazin, berkata malaikat yang menunggu pintu surga itu, man anta, siapakah engkau? Faqultu Muhammad, maka aku mengatakan aku adalah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Qala, sang malaikat penunggu pintu surga itu mengatakan, bika umirtu, untukmu aku diperintahkan untuk membuka pintu ini. Walan aftau li ahadin qablaka, dan aku belum pernah membukakan pintu surga ini untuk seorang pun sebelummu. Nas ini sangat jelas sekali bahwa beliau adalah seorang yang pertama kali masuk ke dalam al-jannah, kemudian disusul oleh umatnya beliau. Sebagaimana beliau mengatakan, nahnul akhirun al-awwalun, kita ini adalah orang-orang yang terakhir. Akhirun secara zaman, namun awwalun, kita ini adalah orang-orang yang pertama-tama kali masuk ke dalam al-jannah, baru kaum-kaum yang lainnya. Bagaimanakah cara membedakan antara umat Nabi Muhammad SAW dengan umat-umat yang lainnya? Mana orang yang termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW dan mana yang bukan? Dan syukurnya alhamdulillah kita terlahir di zaman sekarang ini bagian dari umatnya beliau Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan, inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu. Hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, riwayat Imam Muslim atau muttafaqun alaih, sesungguhnya umatku nanti di yaumil qiyamah yud'aun, akan dipanggil. Ciri dan tanda mereka yang itu khas milik mereka adalah hurran muhajjalin, menyala anggota tubuh mereka min atharil wudu, dikarenakan pengaruh atau bekas dari wudu yang mereka lakukan. Anggota wudunya menyala, bagian wajah, kemudian dua ujung telapak tangan kita sampai siku, dan dua telapak kaki kita sampai mata kaki kita. Yatala'la, menyala bersinar, mengeluarkan cahaya. Sebagaimana hurran muhajjalin pada awalnya digunakan untuk kuda, kuda yang memiliki warna putih di kepalanya, di wajahnya, dan pada empat ujung kakinya yang berwarna putih. Dan itu adalah tanda umat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lainnya, kaifa ta'rifuhum? Nabi mengatakan, inni waditu an alka ikhwani, atau kama qala, aku ingin bertemu dengan saudara-saudaraku. Para sahabat mengatakan, lasni ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami adalah ikhwanmu, saudara-saudaramu? Qala antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Ikhwanuna alladhi lam ya'tubad, ikhwan-ikhwan kita adalah mereka-mereka yang belum datang kali ini. Ya, ini orang-orang yang beriman mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang belum ada di zaman Nabi. Kalau yang ada di zaman Nabi disebut ashab, sahabat-sahabat. Ikhwan itu yang hidup di zaman setelah Nabi meninggal dan beriman kepada beliau, mereka ikhwani. Ketika ditanya, bagaimana engkau mengenali bahwa mereka-mereka ini adalah ikhwan-ikhwanmu nanti di yaumul kiamah? Maka belum menyebutkan tadi, mereka datang dalam keadaan menyala, min atharil wudu, karena bekas wudunya mereka. Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Taymin menyebutkan ciri hal ini, siaman lesat li ghairikum. Ciri dan tanda ini, yakni menyalanya anggota tubuh, anggota wudu kita, wajah, kepala kita, dua tangan kita dan dua kaki kita menyala, itu adalah ciri untuk kalian saja, bukan untuk kaum yang lainnya. Mereka datang dalam keadaan seperti itu. Nabi Muhammad SAW masuk pertama, kemudian umatnya berbondong-bondong sampai habis umat beliau, dan kita termasuk di antara barisan mereka yang masuk dalam al-jannah. Amin. Kemudian disusun dengan umat-umat yang lainnya, yang lainnya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita akan bacakan dalam kesempatan sore hari ini tentang surga Allah Subhanahu wa taala. Beberapa ayat, beberapa hadis yang ringan yang akan kita susulkan dengan keterangan yang lainnya insyaallah di sore hari ini atau kesempatan yang lainnya tentang al-jannah. Al-jannah wa kaum muslimin maknanya adalah bustan, kebun. Kebun yang penuh dengan tanaman yang indah, az-zuhur, bunga-bunga, ulghaba, tanaman-tanaman yang rindang, bustan, adanya bi'r, mata air, uyun dan yang lainnya. Itu gambaran yang namanya al-jannah, surga yang penuh dengan kenikmatan. Bicara tentang al-jannah, surga, atau berbicara tentang an-nar, harus melalui adillah, dalil. Karena dua hal ini perkara alam ghaib yang tidak bisa direkayasa pengarangannya, penggambarannya, karena kita tidak mengerti alam ghaib kecuali melalui Al-Quran was sunnah. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat, diantaranya dalam surat Al-Hijr, ini penyebutan hanya beberapa kecil, mewakili saja satu atau dua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal muttaqin fi jannatin wa 'uyun. Allah sebutkan tentang jannah sebagai kabar yang menggembirakan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka di dalam jannat. Wa 'uyun, jannat, kata jamak dari kalimat jannatun. Apa terjemahannya? Kalau jannatun, satu surga. Jannatun, surga, surga, surga. Tetapi bukan itu maknanya. Maknanya kalau disebut kalimat jannatun, itu sebagai nama tempat yang Allah siapkan untuk orang yang bertakwa. U'iddat lil muttaqin, tempat yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang bertakwa disebut dengan jannat, jannatun. Kalau disebut dengan jannat, jannatun jamak, itu berbicara tentang keindahan yang ada dalam jannah. Bukan berarti surga itu banyak. Al-jannah yang sebagai nama surga itu satu. Kalau jannah itu adalah kebun-kebun, taman-taman yang begitu indah. Nabi menyebutkan alwanul lam araha, warna-warni yang belum pernah aku melihatnya sebelumnya. Begitu indahnya. Penuh dengan pemohonan yang sangat indah, jannat. Wa uyun, uyun adalah mata air yang begitu banyak dalam surga, yang mengisahkan tentang betapa indahnya tempat itu. Hadirin yang kami muliakan, ini berita. Namun kalau kita menggambarkan di benak kita, lebih kenyataannya dari apa yang di benak kita. Antum kalau mendengarkan tempat yang indah, berbagai macam bunga dengan warna-warni, kebun taman yang sangat indah, mata air yang sangat bagus, apa di benak antum? Taman bahasa kitanya. Taman. Bayangkan seindah mungkin taman. Surga Allah lebih daripada apa yang kau bayangkan. Tidak ada satupun manusia yang mampu untuk mengibaratkan, bukan mengibaratkan, mengungkapkan keindahan al-jannah. Karena Nabi sudah mengatakan, ma la aynun ra'at, surga itu sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata manusia. Wa la udhunun sami'at, surga itu adalah satu tempat yang belum pernah terdengar oleh telinga manusia. Seindah itu. Dengan mendetail sifat-sifatnya. Wala khatar ala qalbi bashar. Keindahan surga itu tidak pernah terbesit dalam dada manusia. Seperti apakah itu? Wallahu alam, keindahan yang sangat sempurna. Karena itu Allah menyebutkan jannah itu dengan kalimat husna. Keindahan yang sangat puncak, sangat puncak. Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, bagi mereka mendapatkan balasan husna, kebaikan yang sangat puncak. Ahsanu dari kalimat hasan, berbuat hasan. Ketika seorang berbuat hasan, balasannya bukan hasan lagi, tapi husna, fu'la, yakni menunjukkan puncak kebaikan. Surga tempat puncak kebaikan. Surga tempat puncak keindahan. Puncak sudah. Sampai-sampai manusia tidak bisa menggambarkannya. Kalau manusia bisa menggambarkannya, itu namanya belum puncak. Masih bisa. Contoh seperti apa? Keindahan. Mana yang indah di sini? Pantai Widuri. Pemalang. Kamu bicara tentang pantai, wah pantai paling ya pasir. Mempeng-mempeng pasir putih. Ya, terus apa? Laut, kemericik, itu. Biasa-biasa aja, ya lebih baik dari yang lain. Tapi bukan husna. Karena manusia bisa menggambarkannya. Hemdo bisa difahami? Gunung, bukit. Al-jannah lebih dari itu. Udhuluha bisalamin aminin. Masuklah kalian, wahai orang-orang yang bertakwa, ke dalam surga dengan penuh keselamatan dan penuh dengan keamanan. Karena memang dalam al-jannah tidak ada satupun kesengsaraan, tidak ada satupun penyakit, tidak ada satupun keluh kesah, tidak ada satupun kerepotan, tidak ada satupun sesuatu yang ditakutkan, semuanya aminin, aman. semuanya selamat. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa sedih. Aman. Wa naza'na ma fi kulmi ma fi sudurihim min ghillin. Di antara keistimewaan dalam surga, kami telah hilangkan semua bentuk kedengkian dari dada-dada mereka. Semua sifat jelek dan buruk hilang dari dada-dada ahlul jannah. Kebencian, kedengkian, kemurkaan, emosional, temperamen tinggi, suka ghibah, suka namimah, bermusuhan, hilang itu dalam dada manusia ketika fil jannah. Kehidupan tanpa permusuhan di dalam jannah, ikhwanan, semuanya bersaudara, tidak ada permusuhan. Adapun kalau di dunia, kehidupan yang penuh dengan permusuhan. Suami marah sama istri, musuhan. Walaupun nanti mesraan lagi. Ya. Atau mertua dengan menantu, musuhan, ribut. Atau orang tua dengan anak, ribut. Atau tetangga ribut, teman ribut. Ribut, ribut, sini ribut, sana problem ini, problem itu. Belum selesai ini, masalah lagi dengan fulan. Ah, masalah. Urip kaken masalah. Mumet. Itu di dunia. Karena hati manusia masih banyak kejengkelan, kemakian, isi hati manusia. Tapi besok di jannah, mudah-mudahan kita masuk ke dalam al-jannah. Amin. Hilang itu semuanya. Ikhwanan, semuanya bersaudara. Ala sururim mutaqabilin, mereka berada di atas dipan-dipan mereka, saling berhadapan satu dengan yang lain. Tentram, damai, sejahtera, loh jinawi, gemah ripah, dan yang lainnya. Sa'abr kalimat yang indah. Tidak ada kebencian, kedengkian, kemarahan, keributan, cekcok mulut, ya, gelut. Itu tidak ada, Pak. Semuanya saudara. Allah Akbar. Nikmat sekali. Yang berikutnya, la yamassuhum fiha nasabun. Di dalam jannah, Allah beritahukan kepada kita, mereka tidaklah tersentuh nasab. Nasab itu apa? Rasa lelah, rasa letih. Tidak ada, la yamassuhum, tidak menyentuh mereka, tidak mengenai mereka di dalam surga rasa letih, lelah, tidak ada. Wa ma hum minha bimukhrajin, dan mereka tidak akan pernah keluar dari al-jannah. Hadirin yang mulia, di dunia kita mengalami keletihan, kelelahan, kita mengalami berbagai macam penyakit, pusing, demam, mengalami berbagai macam-macam. Ya, pegel-pegel, lara boyok, encok, serepet, ya. Macam-macam itu keluhan. Nanti di al-jannah itu semuanya tidak pernah terjadi. Masya Allah. Itu semuanya tidak pernah terjadi. Nabi menjanjikan itu dalam hadisnya, akan kita baca insyaallah. Wa antasihu abadan fala fa antasihu wa la tasqumu abadan. Kalian ketika nanti di surga tidak akan pernah sakit dan akan sehat untuk selamanya. Masya Allah. Kehidupan tanpa ancaman penyakit. Mau makan apapun tidak khawatir kolesterol, ya, asam urat, diabetes, hipertensi, lewat itu semuanya, Pak. Hilang itu. Kehidupan tanpa penyakit, makan apapun sehat, kuat, tanpa lelah, tanpa letih, tanpa loyo. Masya Allah. Di antaranya kaum muslimin, hadis yang menyebutkan tentang, nanti akan insyaallah datang kalau tidak di sini di buku yang lainnya, Allah siapkan bagi orang yang mukmin istri-istri yang begitu banyak. Di antara hadis yang menyebutkan orang yang mati syahid fi sabilillah disiapkan 72 istri. Apa kabar? Capek tidak kira-kira? Capek. Letih. Wong siji wis kesel. Ya? Hadirin yang kami muliakan, Nabi menyebutkan yu'tal mu'min fil jannati mi'ata marrah minal jima'. Seorang mukmin nanti di yaumil qiyamah dikasih kekuatan 100 kali lipat dari manusia biasa. 100 kekuatan dalam perkara jima. Hadirin kemenakan. Saya mau ngomong apa bingung. Karena banyak anak-anak. Hadirin kemenakan. Ketika mereka berhubungan dengan qurratul uyun, ayun, ya, atau hurul ain, tidak tersentuh rasa capek, loyo, letih, lelah, itu semuanya hilang. Tidak perlu muqawiyat, penguat, sudah kuat. Masya Allah. Luar biasa itu. Luar biasa, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya masuk ke dalam Al-Jannah. Amin. وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ. Dan mereka tidak akan keluar dari jannah. Ini menggembirakan sekali. Ketika orang dalam keadaan nikmat, kalau di dunia, kalau di dunia, antum digratisi makan, minum, sekenyangnya, seenaknya, mengukurso. Apa yang dibenak antum? Kenikmatan ini akan ada waktunya berhenti. Cuma 2 hari besok sudah pulang. Nauma isoran apa-apa maning. Hanya sekarang makan enak. Hanya sekarang besok susah lagi. Yani ada satu masa di mana orang ketika nikmat ada rasa khawatir. Nanti bangkrut, nanti jatuh miskin, nanti hilang kekayaan, nanti hilang ini nanti. Ada kekhawatiran itu. Nah, orang yang di dalam al-jannah nikmat terus, tidak ada rasa takut akan ada masa hentinya kenikmatan itu. Tidak ada rasa takut akan ada masa keluarnya gantian. Tidak ada expired. Bahwa expired masa kadar luasannya tidak ada. Tidak ada masa rolling. Kamu sudah berapa lama di surga? Nah, gantian nyicipin neraka nah. Tidak ada. Wa ma hum min habi mukhrajin. Tidak akan keluar. Masya Allah. Rumah yang mewah. Perhiasan yang melimpah. Perhiasan itu kaum muslimin. Kalau berbicara perhiasan. Emas, perak, intan berlian. Kita mampu beli berapa? 1 gram, 2 gram, 5 gram. Dipakaikan untuk istri gelang atau kalung. Hadirin kan lakukan. Nanti di yaumil qiyamah tabluhu hilyatul mu'min. Yaumil qiyamati haythu tabluhu alwudu. Perhiasan yang dipakai oleh umatku nanti di yaumil qiyamah itu akan sampai sepenuh anggota wudunya. Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah menyebutkan perhiasan yang dimaksudkan disebutkan dalam surah Al-Nisan dan disebutkan dalam surah Al-Hajj adalah al-zabu wal-fiddatu wal-lu'lu'ah. Emas, perak, dan berlian. Intan berlian. atau disebut dengan diamond. Hadirin kami lakukan, perhiasan umatku nanti di yaumil kiamah itu sepenuh sepanjang tempat wudunya dari ujung jari sampai ke lengan sini. Perhiasan emas, perak, berlian yang miliaran itu wakeh banget pak, masya Allah. Si nyantum nasihati istri nyantum, ora tuku emas ya ora apa-apa lah, ngambil nang surga emas pirang-pirang ya, anu pat dunia ora bisa tuku. Nasihati istri seperti itu supaya semangat. Di dunia emas kecil walaupun ora bisa tuku karena modalnya kurang, tetapi besok di akhirat Rasul memberitahukan perhiasanmu akan sampai selenganmu tertumpuk di situ, silakan segelemek, masya Allah, dan itu abadi, tidak ada hentinya. Hadirin yang melakukan ini terdapat dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-45 sampai ke-48. Yang berikutnya kita sampaikan di sini dalam surat Al-Ahraf, surat Az-Zukhruf, saya ulangi, surat Az-Zukhruf ayat yang ke-68 sampai 73. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi la khaufun alaikum al-yawm wa la antum tahzanun. Wahai hamba-hambaku, la khaufun, tidak ada rasa takut bagi kalian di hari ini. Wa la antum tahzanun, dan tidak ada lagi rasa sedih bagi kalian. Yang ada rasa aman, damai, tenang, tenteram, sejahtera. Yang ada kebahagiaan, kesenangan, sukacita, gembira. Tidak ada lagi kesedihan. Alladzina amanu, siapakah yang dimaksudkan dalam ayat ini? Kita lihat sifatnya. Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami dan mereka adalah muslimin. Kaum muslimin. Udhulul jannah, masuklah kalian ke dalam al-jannah. Masuklah kalian ke dalam al-jannah. Antum wa azwajukum tuhbarun. Kalian dan istri-istri kalian akan bertemu nanti di yaumil kiamah, kita dengan keluarga kita masing-masing, anak kita masing-masing, tatkala memang sama-sama dalam iman. Al-haq nabihim dzurriyyatahum, kami akan ketemukan mereka dengan keturunan-keturunan mereka dengan syarat sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yutafu alaihim bisihaf min dhahab wa qwab wa fiha ma tashri al-anfus. Kondisi dalam surga Allah sebutkan di antara suasananya, akan dikelilingkan kepada kalian dalam surga cangkir-cangkir, tempat-tempat minum yang indah, makanan-makanan diputarkan kepada kalian dengan menggunakan bisihafi min zahab, piring-piring yang terbikin dari emas. Waqwab, demikian pula dengan kub-kub, gelas-gelas yang indah pernak-perniknya, itu semuanya terbikin dari emas. Yutafa alaikum, dikelilingkan dengan minuman yang sangat enak sekali. Itu suasana dalam jannah. Masya Allah, rizki datang dengan sendirinya. Kemudian wa fiha ma tashtahihi al-anfusu, di dalam surga terdapat segala apa yang diinginkan oleh manusia. Tashtahi, apa yang diinginkan oleh anfus, jiwa-jiwa mereka. mereka diperkenankan untuk meminta apa yang mereka maukan. Mereka dipersilakan untuk memohon, meminta apapun yang mereka inginkan akan terwujud. Wa taladul ayun, dan di dalam surga terdapat hal-hal yang menyejukkan pandangan, menyegarkan mata, enak untuk dipandang. Sebagaimana kalimat qurratul ayun, penyejuk pandangan, atau dengan kalimat hurul ain, yang menyejukkan pandangan mata. Dua kalimat ini, huratul uyun atau huratul ayun dan qurratul ayun, ini adalah dua kalimat yang disematkan pada wanita-wanita ahlul jannah. Dengan bahasa kita, bidadari. Di mana wanitanya sangat indah dan sangat cantik, sampai-sampai diucapkan dengan bahasa Arab, qurratul ayun, penyejuk pandangan. Kalau kita melihatnya, maka mata kita sejuk, mata kita enak. Kalau kita melihatnya, mata kita senang, bergembira melihat bidadari. Kalau antum di rumah sekarang bagaimana? Hah? Sejuk tidak matanya? Ya sejuk. Masa tidak sejuk? Ya, karena istrinya istri yang salihah, istri yang mukminah, istri yang salafiyah, yang diharapkan bisa membantu kita untuk masuk ke dalam al-jannah, meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ini. Karena sejuknya pandangan bukan karena terlihat cantik atau terlihat seksi, bukan. Kalau itu takarannya, wanita yang ada di jalan mungkin lebih menyejukkan. Nggih mboten, Pak? Nggih. Karena apa? Yang di rumah ajik ora ajik sih, Pak. Tetap seperti itu, yang di jalan rupa-rupa, lebih putih ya. Dan yang lainnya, saya bingung ini, banyak anak-anak. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, kalau itu takarannya, salah, Anda berarti ahlul maksiat wal'iyadu billah. Tetapi takarannya adalah istriku ini masya Allah melahirkan anak-anak yang saleh salihah, membantu untuk istiqamah dan yang lainnya, itu takarannya ya. Karena kita memiliki telak ukur syar'i, bukan telak ukur ahlul dunya. Hadirin kami lakukan. Kemudian disebutkan, wa antum fiha khalidun, kalian akan kekal untuk selamanya di dalam al-jannah. Wa tilkal jannatu allati urithtumuha, itulah surga yang kalian dijanjikan mendapatkannya. Masya Allah. Itu semua yang disebutkan Allah Azza wa Jal untuk kita tahu seperti apakah surga. Beritanya seperti itu. Beritanya seperti itu. Dalam kenyataan dan hakikatnya akan lebih indah. Ini hanya untuk kita tahu. Dari sisi ini, dari sisi ini Allah sampaikan. Itu semuanya kalian kemeraihnya. Bima kuntum ta'amalun, dengan sebab amalan-amalan yang telah kalian lakukan. Sehingga kita beramal saleh, kita beribadah, itu adalah menjalani sebab-sebab untuk kita meraih ridha Allah. Dan dengan ridha Allah itu kita akan dimasukkan ke dalam al-jannah. Maka mari kita bersemangat untuk beramal. Apa sih fungsi kita bicara tentang surga? Apa sih fungsi kita berbicara tentang al-jannah dengan kenikmatan yang sedemikian puncak kelezatan dan kenikmatannya? Tak lain dalam rangka mendorong kita semangat beramal. Mari kita beramal. Mari kita ta'awun dalam bir. Mari kita. Di depan kita ada pilihan jannah. Itu yang diharapkan. Sehingga pengaruh baik, athar, bahasa Arabnya athar, bahasa kitanya pengaruh baik dari ta'lim kita adalah terbangkitnya kesemangatan dalam beramal, karena kita tahu meraih jannah itu adalah dengan melalui menjalani sebab-sebabnya, yaitu apa? Beramal. Lakum fiha fakiatun kathiratun minha ta'kulun, dan dalam surga itu terdapat berbagai macam buah-buahan yang kalian akan bisa makan darinya sepuasnya. Ini terdapat dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-68 sampai 73. Yang berikutnya dalam surat Ad-Dukhan ayat yang ke-51 sampai 57. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan sifat ahlul jannah. Innal muttaqin, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa. Mari kita bertakwa. Di antara bentuk takwa adalah beramal saleh. Innal muttaqin fi maqamin amin, di tempat yang aman. Para ulama kita kaum muslimin ketika mensyarah kalimat aman, aman, aman, mungkin kita tidak merasa aman itu apa sih? Seberapa pentingkah aman itu? Kita hidup aman, enggak ada musuh, enggak ada ini, enggak ada serangan, enggak ada yang mengerikan, aman. Hadirin yang kami, kita merasakan aman di dunia saat sekarang ini, alhamdulillah, karena negara kita aman. Tidak ada pertempuran dalam negeri, tidak ada, wal'iyadubillah, semoga dia tidak terjadi, sehingga kita ketakutan. Hadirin yang kami, aman yang dimaksudkan di dalam pembahasan ayat-ayat ini, aman dari siksa neraka, yang siksanya begitu dahsyat, berkali-kali lipat, berbagai macam bentuk siksaannya. Orangnya masuk ke dalam jannah diberikan keamanan dari azab yang ada dalam an-nar. Apakah ahlul jannah bisa melihat orang-orang yang ada dalam neraka? Disebutkan Imam At-Tabari dalam tafsir beliau menafsirkan satu ayat, adanya orang yang diberikan Allah Azza wa Jal untuk melihat teman dekatnya dulu. Anali qarin, aku dulu punya teman, tapi teman tersebut dalam neraka. Terjadi dialog dan diketahui kondisinya sangat mengenaskan dalam nar. Maka hadirin kemuliaan, orang yang dalam surga merasa aminin, aman. Fi jannati wa'yun, dalam surga-surga, kebun-kebun yang sangat indah. Wa'yun, dan mata air yang sangat indah. Yalbasuna min sundusin wa istabrakin, mereka memakai sundusin wa istabrak, sutra yang tipis dan sutra yang tebal. Kita tahu sutra itu diharamkan bagi kaum laki-laki di dunia. Emas diharamkan bagi laki-laki di dunia. Adapun nanti ketika di jannah, itu semuanya halal bagi laki-laki dan juga bagi perempuan. Kadzalika, demikianlah, wazawajnahum bihurin 'in, kami nikahkan mereka dengan para bidadari-bidadari penyejuk pandangan mata. Yad'una fiha bikulli fakihatin aminin, mereka meminta semua bentuk buah-buahan dengan rasa aman. La yadukuna fiyal mauta, mereka tidak merasakan kematian walaupun sudah beratus-ratus tahun hidupnya dalam jannah, bahkan ribuan tahun, bahkan jutaan tahun, bahkan miliaran tahun, tidak pernah merasakan kematian. mereka tetap dalam keadaan muda seperti fisik orang yang berumur 30 sampai 33 tahun. Seperti itu kondisinya. Hah? Nabi menyatakan wa anta shibbu abadan wala wa anta shibbu fala tahramu abadan. Kalian akan selalu muda dan tidak akan pernah tua untuk selamanya. Walaupun nek ditakani sudah berapa tahun di surga? Sudah 1 juta tahun. Tesi ganteng, Pak. Tidak kemudian iklak-ikluk, bungkuk, ngantek. Tidak. Tetapi masih muda. Baina thalatin wa thalathin. 30 sampai 33 tahun. Secara umur panjang, secara fisik muda. Masya Allah. Sampai-sampai Nabi mengucapkan bahwa orang-orang tua tidak akan masuk ke dalam al-jannah. Karena tidak ada orang tua dalam surga. Orang tua bagaimana? Waduh, melas temen aku ya, wis tua. Maksudnya, antum akan dijadikan muda lagi. Umurmu menjadi 30 sampai 33 tahun. Masya Allah. Apa rahasianya? Dibangkitkan umur segitu. Disebutkan oleh para ulama, diantaranya Syekh Ibnu Taimin, adalah dalam rangka mendapatkan kenikmatan yang maksimal. Orang yang paling sedang nikmat-nikmatnya hidup umur 30 sampai 33 tahun. Lagi beringas-beringasnya, Pak. Ngerti beringas? Ya, beringas lah ngerti nggih. Lagi berancah, ngerti berancah? Nek jagon iku berancah, Pak. Lagi kuat-kuatnya, Masya Allah, antar umur segitu. Sehingga orang kalau di umur segitu, makan enak, apapun enak, apapun enak. Tapi kalau sudah 40, 50, aduh, penyakit cok. Ya. Makan ini enggak enak, mau makan enak, buat timbuk meriang. Aduh, kakek mikir. Di surga kelak tidak ada lagi penyakit. Mudah-mudahan kita semuanya masuk ke dalam al-jannah. Amin ya rabbal alamin. Akan kita sambung insyaallah pembahasan tentang al-jannah pada pertemuan yang akan datang, karena waktu sudah mendekati maghrib, kita persiapan salat maghrib. Demikian bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.